أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة فما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وهي anak-anakku janganlah kalian masuk dalam satu pintu, wadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah kalian dari pintu-pintu yang lainnya, berbeda-beda. Khawatirkan ain. Wa ma ughni ankum min Allahi min syai. Dan aku tidak bisa memberikan manfaat, menolong kalian sedikit pun. Inil hukmu illa lillah. Karena hukum, ketentuan, takdir yang sudah ditetapkan hanyalah milik Allah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal bersandar. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, maka tatkala mereka memasuki pintu-pintu sebagaimana dinasihati, diperintahkan oleh ayah mereka, maka yughni anhum min Allah min syai illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hajat yang ada dalam diri Yaqub yang Allah sudah tetapkan kepadanya. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Dan sungguhnya Yusuf memiliki ilmu dari apa yang kami ajarkan kepadanya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari manusia mereka tidak mengetahui. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, wa illa fama ughni ankum min Allahi min syai. Fal muqaddar la budda yakun. Sungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat terhadap apa yang telah Allah tentukan sedikit pun. Inil hukmu ayil qadha qadha'uh wal amr amruh. Fama qadha'uh wa hakama bih la budda ayyaka'ah. Ketentuan, takdir, perintah hanya milik Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menentukannya, dan pasti akan terjadi, maka terjadilah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah lah aku bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah. La ala ma wasaitukum bihi minas sabab, bukan karena wasiat yang aku berikan dari sebab-sebab yang harus dijalani. Wa alaihi falyatawakkalil mu'minun mutawakkilun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya bertawakalnya orang-orang yang mutawakkil. Fa'inna tawakkul, fa'inna bitawakkul, yahsul kulla matlub. Karena seorang ketika menyandarkan kepada Allah saja, pada Allah semata, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa yandafi' kullu marhub, dan dia akan terhindar dari segala bahaya. Walamma dhahabu wa dakhalu min haitsu amarahum abuhum, maka tatkala mereka pergi kemudian sampai ke negeri Mesir, memasuki pintu-pintu yang berbeda-beda sebagaimana diperintahkan oleh ayah mereka, yakni Yaqub. Dzalikal fi'l yughni anhum min Allah min syai', memberikan manfaat ya dari apa yang Allah tentukan, illa kecuali hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa huwa mujibu syafaq wal mahabba lil aulad, kecuali tersisa pada diri Yaqub kecintaan, kerinduan kepada anak-anaknya. Wa hasala lahu fi dhalika nau tumanina wa qadha lima fi khatirih, maka terjadilah Nabi Yaqub AS mendapatkan ketenangan dan ketentraman terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Walaysa hadza qusuran fi ilmi, kata Imam Sa'di rahimahullah, yang demikian itu bukan maksudnya mengurangi ilmunya Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Fa innahu min ar-rusul al-kiram wal ulama rabbaniyin, karena sungguhnya Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam termasuk rasul yang mulia, ulama yang memiliki ilmu rabbani. Walihada qala anhu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahu ladzu ilmin, sungguhnya, berarti domirnya kepada Yaqub, sesungguhnya Nabi Yaqub memiliki ilmu, artinya beliau rasul yang memiliki ilmu yang banyak, li sahibi ilmin azim, lima alamnah, dari apa yang kami ajarkan, li ta'limina iyah, la bihawli wala quwati adraka bal bifadlillah wa ta'limi, yang kami ajarkan kepada Yaqub alaihi salatu wassalam itu bukan kehebatan dia, bukan kepintaran dia, bukan kekuatan dia, bahkan ini merupakan keutamaan dari Allah dan pengajaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, akan tapi kebanyakan dari manusia mereka tidak mengetahui. Awaqibul umur wa laqa'il asya, akibat dari sesuatu setelahnya, daqa'iqul asya, sesuatu yang rinci, yang jeli. Kadzalika ahlul ilm minhum, demikian pula para ulama di antara mereka, yakhfa 'alaihim min al-'ilm wa ahkam al-lawazim syai'an katsir, ada juga yang tersamarkan atas mereka dan ahkam, hukum-hukum, lawazimuh dan lawazim, yakni konsekuensinya atau yang ada kaitan dengannya, itu banyak ada di antara mereka seperti itu. Ini apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Berarti kadzalika alamnahu, alamnahu, ini kembalinya kepada Yaqub alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Ketika Ya'qub AS memerintahkan kepada anak-anaknya, ya, termasuk Benyamin di situ, pergi ke negeri Mesir, jangan sampai masuk dalam satu pintu. Ini dia yang dibahas. Hendaknya mereka masuki dari pintu yang banyak berarah, yang kanan, yang kiri, yang ini, yang itu. Khawatir banyak orang yang enggak suka, ain, hasad, iri, dengki, sehingga terkena penyakit ain. Ya, ini banyak sekali kalau ain di negeri Arab itu banyak. Di sini juga banyak, di Indonesia juga ada. Bukan berarti tidak ada. Tetapi karena masuknya dari berbagai pintu, sehingga tidak terlalu mencolok, tidak terlalu menimbulkan pandangan mata dari orang lain, sehingga ya namanya manusia, ada yang suka dan banyak yang enggak suka. Jangan dikira, wah kumpul banyak orang suka, hati-hati. Nah, ini kan sedang pada kumpul. Ya, kumpul dalam rangka apa? Bagi-bagi makanan. Yang namanya bagi-bagi makanan kan saingan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu Ya'qub AS memerintahkan pada anak-anaknya, hati-hati. Jangan bergerombol masuk dalam satu pintu, jangan. Ya, jangan. Nah, anjuran ini juga tidak bisa menahan dari ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan. Innallaha idza arada syai'an la yukhalifu wa la yumani'. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menentukan, nah, menentukan sesuatu, takdir, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Mau dia terkena ain, terkena ini, terkena itu, kalau sudah ditentukan oleh Allah, enggak ada yang bisa. Nah, kemudian di sini, ya, dari anjuran, wa innahu ladzu ilmin lima alamnah. Sungguhnya Ya'qub memiliki ilmu yang kami ajarkan. Ya tadi, di antara yang tadi. Anjuran kepada anak-anaknya untuk memasuki dari pintu-pintu yang lain. Khawatir, ya khawatir banyak ain, orang-orang yang iri, dengki, yang enggak suka melihat dengan pandangan yang iri, pandangan yang tajam, dan ini akan menimbulkan penyakit. Ini anjuran ini datangnya dari Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, karena sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu. Sungguhnya dia memiliki ilmu, ya Ya'qub, dari apa yang kami ajarkan kepadanya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan dari manusia mereka tidak mengetahuinya. Nah, ini penting. Ya. Biasanya kalau di pembagian di masyarakat atau perkumpulan-perkumpulan Apalagi kalau keluarganya banyak, saudaranya, abangnya, apanya, ada berapa anaknya? Ada 10 masuk dari satu pintu. Ini kan mencolok, ini kan mengundang perhatian manusia, orang-orang yang kadang enggak suka. Sehingga hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, hati-hati. Allahul musta'an. Sehingga diperintahkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam untuk memasuki dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah.